kata mereka. Kini kau berada di simpang surga neraka. Lepaskanlah keangkuhan, Tuhan akan murka melihat jika lakunya. Lihatlah air mata mereka. Hai penguasa, sadarkah kau di sana terhina dan terluka. Lihatlah air mata mereka. Lihatlah air mata mereka. Hai penguasa, sadarkah kau di sana terhina dan terluka. Lihatlah air mata mereka.